Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana kita sudah sebutkan pada kajian yang lalu bahwa permasalahan berikutnya adalah yang berkaitan dengan aliran Jabriyah atau dijuluki aliran Jabr, yaitu yang mengatakan bahwa manusia ini dipaksa dengan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Kalimat jabr yang bermakna paksa atau dipaksa menunjukkan bagaimana pemikiran sesat mereka yang menyatakan bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar. Tidak punya ikhtiar. Semuanya dipaksa. Harus jadi begini, harus jadi begitu. Yang akhirnya semua apa yang dilakukan oleh manusia adalah ketaatan. Karena semuanya merupakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti semuanya adalah ketaatan kata mereka. Kita lihat ucapan syarih wahai Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fa in qila laisa ila al-'abd syai'un minha. Kalau ada yang berkata, tidaklah pada hamba ada hak sedikit pun juga. Karena tidak punya, hamba tidak punya hak apapun. Qil, maka perlu dijawab pada orang model seperti ini. Hadza huwal jabr al batil. Itu pemikiran jabr yang batil. Pemikiran jabriyah yang batil. Alladhi la yumkin sahibuhu takhallus min hadzal maqam adh-dhayq, yaitu yang menganggap bahwa sahibuhu, pelakunya, tidak bisa menghindari maqam tersebut, tempat tersebut, adh-dhayq, yang sempit tersebut. Wal qadari al munkir aqrab ila takhallus minhu min al jabri. Sungguh al qadari yang mengingkari takdir itu lebih dekat lebih dekat untuk bisa menyelamatkan daripada Jabri. Yani Qadariyah masih lebih ringan jika dibandingkan dengan Jabriyah. Qadariyah, karena menganggap bahwasanya takdir itu tidak ada, maka dia berupaya. Berusaha untuk taat, berusaha untuk meninggalkan yang haram, berusaha untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Lihat, ini Qadariyah. Padahal pemikirannya pemikiran kufur, mengingkari takdir. Tetapi untuk masalah-masalah yang seperti itu, masalah usaha, mereka bagus. Masih baik. Kalau dibandingkan dengan Jabri, walaupun kedua-duanya jelek, jangan lupa, kedua-duanya sesat. Tetapi Qadariyah lebih ringan daripada Jabriyah. Karena Jabriyah menyatakan tidak mungkin manusia akan selamat dari apa yang dikehendaki oleh Allah, maka berarti orang itu harus begitu, mau tidak mau harus begitu, sehingga mereka semua menganggap semua ketaatan, berbuat baik taat, berbuat jelek taat, berbuat taat taat, berbuat maksiat pun taat, berjihad fisabilillah taat, membunuh seorang mukmin juga taat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan pada puncaknya iman juga taat, kekafiran juga taat. Ini sungguh lebih kafir daripada Qadariyah. Wa ahlus sunnati al-mutawassituna bainal Qadariyah wal Jabriyah as'adu bitakhallus min fariqain. Adapun ahlus sunnah wal jamaah al-mutawassitun, yang mereka itu berada di tengah-tengah antara Jabriyah dan Qadariyah, maka mereka as'adun nas bitakhallus min fariqain. Mereka adalah sebahagia-bahagia manusia dengan keselamatan dari dua aliran sesat. Ahli sunnah selamat dari dua penyimpangan, ekstrim yang ke kiri dan ekstrim yang ke kanan. Ahli sunnah selamat, mereka berada di tengah-tengah di jalan yang lurus. Ringkasnya, Qadariyah mengingkari takdir, maka sesatlah mereka. Jabriyah beriman kepada takdir, tapi menafikan usaha, menafikan ikhtiar, dan menafikan syariat secara sempurna, ditolak seluruhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka menyimpang pula dia. Yang satu menyimpang ke kanan, yang satu menyimpang ke kiri. Maka ahlu sunnah berada tengah-tengah, beriman kepada takdir tetapi juga menerima syariat, beriman pada qada wal qadar tetapi juga berupaya dan berusaha sungguh-sungguh, dan mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa an yasha'a Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah. Maka kita punya kehendak. Dengan ayat ini, maknanya kita punya kehendak. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah. Diagramnya kalau digambarkan lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Lingkaran kecil itulah masyiatukum, masyiatuna, masyiatun nas, kehendak manusia. Tetapi di dalam lingkaran besar, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian berusaha. Silakan kalian berkehendak, silakan kalian berupaya, tetapi enggak akan lepas dari takdir Allah. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah karena al-qadaru qudratullah, kata Imam Ahmad. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu adalah kekuasaan Allah. Yang namanya takdir itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Maha Bisa Maha Kuasa. Kalian berkehendak, kalian bisa memilih, dan Allah katakan wahadaina kunnajdai, kami berikan pada kalian dua jalan, silakan pilih. Tetapi pilihan-pilihan kalian enggak akan lepas dari apa yang sudah Allah ketahui. Apa yang sudah Allah ketahui, Allah catat. Apa yang Allah catat itulah yang dikatakan lauhul mahfuz, dan itulah yang dikatakan qadar. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin sarbat. Fa in qila, kalau dikatakan lagi, kaifa yata'atta an-nadam wat-taubah ma'a syuhudil hikmah fit taqdir. wa maha syuhudil qayyumiyah wal masyiatin nafidah. Kalau ada yang protes lagi, bagaimana diperlukan taubat dan penyesalan? Ini ngapain kita taubat, ngapain kita nyesal dengan perbuatan jelek, dengan perbuatan dosa? Kalau ternyata ada hikmahnya. Lihat pertanyaan orang bodoh. Pertanyaan ahlul hawa. Maka dibantah oleh beliau, oleh penulis Syekh Al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kalau ada yang berkata, kenapa, apa perlunya nadam, penyesalan, apa perlunya taubat, ma'asyuhudil hikmah, kalau ternyata ada hikmahnya, kalau ternyata dalam takdir-takdir seluruhnya, ada hikmah-hikmah di balik itu. Wa ma'asyuhudil qayyumiyah wal masyiatin nafidah, dengan keberadaan qayyumiyahnya Allah, kesendirian Allah dalam menentukan segala sesuatu, itu qayyumiyah. Wal masyiatun nafidah, dengan adanya kehendak Allah yang pasti terjadi, ngapain kita taubat? Ngapain kita nyesel? Qila, kita katakan, hadza huwa alladhi awqa'a man 'amiyat basaratuhu fi shuhudil amri 'ala ghairi ma huwa 'alayh. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang Allah butakan mata hatinya. Walaupun mata di kepalanya melihat, tetapi mata hatinya buta dia. Alladhi awqa'a man 'amiyat basaratuhu fi shuhudil amr. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang Allah butakan hatinya, enggak bisa menyaksikan perkara-perkara dengan jelas, bahkan menyaksikan dengan ala ghairi ma huwa 'alaihi. Ala ghairi ma huwa 'alaihi, tidak sesuai dengan aslinya. Apa kalian katakan? Kalau ada seorang punya mata, tapi gak bisa lihat sesuai dengan aslinya. Aslinya begini, terlihatnya begitu. Aslinya begitu, terlihatnya begini. Apa itu kira-kira? Disebut apa itu? Juling? Hah? Atau rabun? Atau apa lagi? Semua kelemahan-kelemahan itu. Ternyata pada mata hati pun sama. Ada beberapa manusia yang pandangan hatinya gak bisa melihat dengan jelas. Laisa ma huwa alaih, tidak sesuai dengan apa yang ada. Yang harusnya dilihat seperti ini, dia dilihat berbeda. Berarti mereka adalah orang-orang yang salah lihat, karena mata hatinya juling atau buta. Faratil kal af'ali ta'atun, akhirnya mereka melihat bahwa perbuatan-perbuatan manusia dalam bentuk kemaksiatan, dosa-dosa, dianggap sebagai ketaatan, dianggap sebagai perbuatan baik. Tidak perlu taubat, enggak perlu nyesel katanya. Kan dengan adanya penjahat jadi polisi dapat kerjaan. Berarti saya berbuat baik dong. Wallah hadza ma amiyat atau man amiyat basiratu. Inilah orang yang buta mata hatinya. Silakan tanyakan pada seluruh manusia. Awamun nas, awamnya manusia, tanyakan pencuri, perampok itu jahat atau baik? Saya semua akan menjawab jahat, jelek. Mungkin pencurinya ketika ditanya juga sama, jelek. Perampok yang dipanggil, perampok itu baik apa jelek sih? Pasti jawabnya, ya jelek sih jelek. Tapi, kanafidina azakumullah. Tetapi ada satu makhluk dari jenis manusia, min jinsikum, tetapi menyatakan, tidak, merampok itu perbuatan ketaatan pada Allah Ta'ala. Apa kita katakan orang ini? Buta. Orang ini buta, loh, tapi saya bisa melihat matanya. Iya, mata kepalamu dalam keadaan bisa melihat, tapi mata hatimu buta, enggak bisa melihat apa yang nyata terjadi di hadapan kamu. Inilah Jabriyah. Jabriyah yang melihat bahwa kemaksiatan-kemaksiatan sebagai ketaatan. Limuwafaqatihi fiha al-masyi'ata wal qadar. Katanya karena mencocoki kehendak Allah secara takdir. Mencocoki ketentuan Allah secara takdir. Berarti taat, kata mereka. Wa qala in asaitu amrahu faqad ata'tu iradatahu. Wa fi dhalika qil. Kata mereka, kalaupun saya bermaksiat menentang perintahnya, tetapi aku mencocoki kehendaknya. Lihat bahasanya Jabriyah. Kalaupun aku menentang syariatnya, tetapi toh aku mencocoki kehendaknya. Allah pengen begini, aku begitu. Cocok. Maka aku mencocoki kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diucapkan dalam bentuk syair-syair oleh mereka. Asbahtu munfa'ilan lima yahtaruhu minni fa'fi'li kulluhu ta'atu. Aku menjadi orang yang mengerjakan semua yang dikehendakinya. Semua yang dipilihnya. Minni dariku. Fa'fi'li kulluhu ta'atu. Maka perbuatanku seluruhnya ketaatan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai tokoh terbesar mereka, Jabriyah, mendapati istrinya berzina dengan budaknya. Marah dia. Fitrahnya muncul. Jadi yani menyatakan bahwa ini kejelekan, kejahatan. Marah dia, ambil cabuknya, dicabuk budaknya. Budaknya menjerit sambil menyatakan, wahai tuanku, apakah engkau lupa dengan madhabmu? Istrinya juga dicambuk, juga menyatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau lupa dengan ucapanmu? Ini adalah takdir yang tidak bisa kami hindari. Ini adalah takdir yang semua kami dan kamu gak bisa menghindarinya. Dan ini semua adalah ketaatan pada Allah. Ketaatan pada kehendak Allah. Mencocoki apa yang Allah maukan. Kenapa kamu marah? Suaminya, tuannya si budak tadi kemudian menyesal. Astagfirullah, saya lupa. Dikatakan oleh istrinya, araja'ta ila qawli ibn Abbas wa ibn Mas'ud. Apakah kamu sudah kembali ke madhabnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud? Dua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dua sahabat yang mulia. Apakah kau kembali kepada madhabnya mereka, para sahabat? Dia menyesal. Aku lupa. Astagfirullah. Engkau tidak salah. Wallah. Orang yang ajhalun nas adalah ini. Ajhalun nas, sebodoh mana manusia. Dungu. Bisa dibodohi oleh istrinya dan budaknya. Bisa ditipu, dipermainkan oleh bawahan-bawahannya. Karena manhajnya yang batil. Manhaj Jabriyah. Dengan kalimat asbahtu munfa'ilan lima yakhtaruhu minni fafi'li kullu ta'atu. Aku melakukan semua yang Allah kehendaki. Maka perbuatanku seluruhnya adalah ketaatan, kata mereka. Wa haula'i a'mal khalq basair. Mereka adalah sebuta-buta makhluk. Pandangan matanya atau pandangan hatinya. Wa ajhaluhum billahi wa ahkamihi ad-diniyah wal kauniyah. Dan mereka merupakan sebodoh-bodoh manusia. Yang paling bodoh tentang Allah. Yang paling bodoh tentang hukum-hukumnya. Yang paling bodoh tentang agamanya. Bahkan yang paling bodoh tentang apa yang terjadi di alamnya. Yang di alam Allah ini, di dunia ini. Al-kauniyah adalah hukum-hukum yang terjadi di dunia dengan sunnatullah. Yang mereka-mereka biasa ucapkan hukum alam. Tapi kita ahlu sunnah menyatakan itu bukan hukum alam. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala al-kauniyah. Hukum Allah al-kauniyah. Atau lebih dikenal dengan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu sunnah kebiasaan yang Allah takdirkan di muka bumi. Yang tidak akan kau dapati sunnah itu berubah. Qanibin a'azakullah fa'inat ta'ah. Hiya muwafaqatul amri diniyya syar'i. Maka perlu dijelaskan bahwa yang namanya taat adalah mencocoki perintah Allah secara syar'i. Saya ulangi, yang namanya taat adalah mencocoki kehendak Allah secara syar'i ad-dini, secara agama, secara syar'i, secara hukum-hukum syariat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau mencocoki itu, baru dikatakan taat. La muwafaqatul qadari wal masyiah, bukan yang mencocoki takdir. Kalau urusan takdir, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan besok. Kita enggak akan tahu apa yang ditakdirkan sore nanti. Kita enggak mengerti apakah kita nanti ditakdirkan sebagai ahli jannah atau ahli nar. Nasallahu salam wal afiyah. Kita enggak tahu. Kita masih hidup, masih mungkin berbolak-balik. Kita enggak tahu apa yang Allah takdirkan besok. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau untuk masalah takdir kita tidak tahu, kalian tidak tahu dan seluruh manusia tidak tahu, bagaimana mungkin kamu kemudian menyatakan saya taat, sengaja mencocoki kehendak Allah? Loh, emang tahu kehendak Allah apa? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya taat bukan mencocoki kehendak takdir, tetapi yang namanya taat mencocoki kehendak syariat. Berarti kita mendapatkan dua kehendak. Catat dan ingat baik-baik. Iradah syar'iyah dan iradah qadariyah. Ada dua kehendak. Kehendak secara syariat dan kehendak secara takdir. Allati yahummuna, allati tahummuna, yang berkait dengan kita, yang kita diperintahkan untuk mentaatinya, untuk tunduk kepadanya, untuk terikat dengannya, adalah kehendak syariat. Yang kita bisa baca dalam Al-Quran, ini halal atau haram, ini diperintahkan, ini dilarang, ini wajib, ini mustahab, ini anjuran, ini makruh, ini haram. Kita bisa tahu. Dan bisa berupaya untuk mencocokinya. Maka siapa yang mencocokinya dia taat, dan siapa yang tidak mencocokinya dia bermaksiat. Adapun iradah qadariyah, adapun kehendak Allah dalam masalah takdir, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah yang di dalam mafatihil ghaib, di dalam kunci-kunci kegaiban Allah yang tidak ditunjukkan pada siapapun. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib dan tidak menampakkan kegaibannya pada siapapun. Sehingga satu orang pun di dunia ini enggak akan ada yang tahu takdirnya dia besok apa. Loh, tapi kan rencana punya. Iya, rencana punya. Tetapi apakah berhasil atau tidak berhasil? Apakah 100% berhasil atau 50%? Apakah dia gagal total atau gagal sebagian? Wallahu ta'ala a'lam dan nahnu la na'lam. Allah yang maha tahu dan kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita berupaya mencocoki takdir? Kamu diam saja mencocoki takdir. Gak perlu ada usaha apapun ya. Sehingga bukan itu yang dibahas. Tetapi yang dibahas adalah bagaimana kita mencocoki syariat yang Allah sudah turunkan secara lengkap. Al-yawma akmatu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Qul inna a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Walau kana muwafaqatul qadari ta'ah lakana iblis min a'dhamil muti'ina lahu. Kalau saja mencocoki takdir itu taat, maka iblis sebesar-besar makhluk yang taat. Karena mencocoki takdir. Walakana qaum Nuh wa Hud wa Saleh wa Lut wa Syu'aib wa qaum Fir'aun kulluhum muti'in. Kalau mencocoki takdir itu taat, berarti seluruh mereka-mereka kaum-kaum yang diazab, seperti kaum Nuh yang ditenggelamkan, seperti kaum Hud yang dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang melengking yang memekakkan telinga-telinga mereka, dan juga kaum Saleh yang Allah hujani mereka dengan batu yang diberi oleh Allah angin dingin padanya, Walut, kaum Lut yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya negerinya, kemudian Allah hempaskan dengan dibalik, wa ja'ala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara fasaa'a matarul mundzirin. Kemudian dihujani Allah dengan hujan batu, maka itu sejelek-jelek hujan atas mereka. Berarti mereka semua dalam keadaan taat karena mencocoki takdir Allah. Wa qaum Fir'aun, dan juga kaum Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah, berarti juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang Nabi Musa, taat. Menentang Nabi Hud, taat. Menentang Nabi Saleh, taat. Menentang Nabi-Nabi dari para Anbiya dan para Rasul, merupakan ketaatan. Wahada ghayatul jahli. Ini adalah puncak kebodohan. Setinggi-tinggi kebodohan. Ikhwan fillah na'azakallahu muslimin sarnati. Lihat Qadariyah. Yang dikatakan akbah. Lebih buruk. Lebih jelek daripada Qadariyah. Qadariyah sudah sesat. Sudah merupakan perkara kesesatan yang sampai para sahabat berlepas diri. Dan Abdullah bin Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, Qadariyah, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah enggak akan menerimanya. Hatta yu'minu bil qadar. Sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka, aku bersumpah. Sungguh bersumpah dengan nama Allah. Yang Ibnu Umar bersumpah dengan namanya. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Khamil bin A'azakumullah. Ini baru Qadariyah. Bagaimana dengan Jabriyah yang lebih parah dari itu? Lakin idza syahida al-'abd 'ajza nafsihi. Tetapi kalau seorang hamba menyaksikan kelemahan dirinya, wa nufudzal aqdari fihi, dan kemudian terjadi takdir-takdir pada dirinya, wa kamal faqrihi ila rabbihi wa 'adam istighna'ihi, dan juga melihat betapa butuhnya dia kepada Rabbnya, wa anam istighna'ihi, dan tidak merasa cukup, an ismatihi wa hifdhihi tarfata'in, tidak merasa cukup tanpa bantuan Allah, tanpa perlindungan Allah, yakni selalu dalam keadaan merasa butuh, enggak bisa lepas dari bantuan Allah, penjagaan Allah, tarfata'in, sekejap mata pun. Kana billahi fi hadhil hal la bi nafsihi. Maka ini adalah billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu, la bi nafsihi, bukan karena dirinya. Fa wuqu'ud dhanbi minhu la yata'atta fi hadhil hal albatta, maka munculnya dosa dari dia la yata'atta, enggak mungkin terjadi dalam keadaan seperti itu. Jadi dalam keadaan seorang hamba merasa dengan imannya kepada takdir, merasa berarti kita ini lemah. Walaupun berusaha, kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Walaupun saya ingin belajar, ingin menjadi alim, tapi kalau Allah takdirkan gagal, saya gagal. Ini sesungguhnya adalah benar. Keyakinan yang benar. Yang membawa dia meratap di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, di samping usahanya juga meratap. Ya Allah, kabulkanlah harapanku, berikan taufik. Ya Allah, berikan kepadaku takdir-takdir yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hikmah dari beriman pada takdir. Yaitu seorang tidak merasa sombong. Seorang tidak merasa takabur. Tidak merasa dirinya pasti berhasil dengan usaha saya. Tidak. Tetapi berpikir, saya berusaha. Tetapi tetap Allah yang menakdirkan nantinya. Allah yang menentukan. Maka dia merasa, ajza nafsihi, berarti diri saya lemah. Berarti kekuasaan Allah, takdir Allah di atas saya. Dan berarti saya butuh kepada Allah. Dan berarti saya gak akan bisa lepas dari Allah. Gak akan bisa kita tanpa bantuan Allah. Gak akan bisa kita tanpa dukungan dari Allah. Dan inilah mukmin shadiq. Inilah seorang yang beriman yang sebenar-benar. Hikmah dari beriman pada takdir. Jangan menyatakan saya sudah berusaha, saya sudah berupaya, pasti berhasil. Tidak. Allah katakan tentang masalah takdir atau hikmah dalam masalah takdir, hatta la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan putus asa dari apa yang luput dari kamu, dan jangan terlampau gembira dengan apa yang kamu dapatkan. Berupaya-berupaya berhasil, tidak sombong, tidak menyatakan seperti Qarun ketika dia menjadi kaya raya, yang gudang-gudang harta perbendaharaannya kalau kuncinya dikumpulkan, ini kuncinya saja bukan gudangnya, itu gak akan bisa dipikul oleh sekian banyak orang karena beratnya, karena banyaknya. Apa kata Qarun? Hadza min ilmin 'indi, ini karena ilmuku, karena kehebatanku dalam berbisnis. Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dalam sekejap. Menghilangkannya dalam sekejap. Tiba-tiba tenggelam Qarun dan hartanya seluruhnya ke dalam bumi, selesai. Tidak lagi disebut-sebut. Dan hilang hartanya. Sehingga kalau ada orang yang menemukan harta dalam tanah, bilangnya harta Qarun. Padahal Qarun di mana, dia dapat di mana. Khamilina azzaullahu muslimin yang saya hormati. Kenapa? Qarun seperti itu tidak beriman kepada Allah SWT dan takdirnya. Contoh, seorang yang tidak beriman kepada takdir, sombong. Kamu bisa hafal Quran, Masya Allah. Kamu bisa hafal kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kamu bisa menghafal hadis, sekian banyaknya. Jangan sombong. Jangan menyatakan, ah, berarti saya hebat, berarti saya. Jangan. Ucapkan, berarti Allah sayang, berarti Allah memberikan, berarti Allah maha pengasih. Begitu. Dan ucapkan, la hawla wa la quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Perhatikan kalimat ini. Dari Syekh rahimahullah. Idza syahida al-'abdu ajza nafsihi. Kalau seorang merasa berarti saya ini lemah. Karena kehendak saya di bawah kehendak Allah. Iya, betul. Berarti kita di bawah kekuasaan dan takdir dari Allah. Iya, benar. Wa kamal faqri, berarti saya sangat butuh kepada Allah. Naam, itu yang hak. Berarti saya enggak akan bisa lepas dari bantuan Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Tarfat ain, sekejap mata pun. Iya. Kana billahi fi hadhil hal bi nafsihi. Fawqu'u dhanbi minhu la yata'atta fi hadhil hal. Maka terjadinya dosa bagi orang ini sangat sulit sekali. Hampir-hampir enggak akan mungkin terjadi dosa pada dia. Kenapa? Karena dia sangat berharap pada Allah, sangat bergantung pada Allah, dan sangat merasa kalau Allah akan kehendaki saya dengan kejelekan, Allah katakan kun, yakun, fayakun. Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Hancurlah saya, binasalah saya. Maka saya harus bergantung pada Allah, berarti saya harus meratap meminta pada Allah, dan berarti saya harus tunduk setunduk-tunduknya pada Allah SWT. Ini hikmah beriman pada takdir. Sehingga dia menjadi seorang yang saleh, sesaleh-salehnya. Menjadi beriman setinggi-tingginya. Menjadi orang yang takut pada Allah dengan sangat takutnya. Dan menjadi orang yang berharap kepada Allah setinggi-tinggi harapan. Orang yang seperti ini apakah akan berbuat dosa? Tidak. Rasulullah SAW. Orangnya yang seperti ini. Yang paling sempurnanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gak akan kemudian berbuat dosa. Fa inna alaihi husnan hasina, karena dia punya benteng yang kokoh. Husn adalah benteng, hasinan sangat benteng. Benteng yang sangat benteng maksudnya benteng yang sangat kokoh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi. Maka denganku, kata Allah, dia mendengar. Denganku, dia melihat. Denganku, dia memukul dengan tangannya. Menggerakkan tangannya. Wabi yamshi. Dan denganku, dia berjalan. Di dalam hadis yang panjang. Yaitu hadis tentang waliullah. Yang Allah katakan, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu dan menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma fardtuhu 'alayhi. Tidak ada seorang hamba pun yang mengerjakan sesuatu yang paling aku cintai lebih daripada apa yang aku wajibkan pada mereka. Dan kemudian dia menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku cinta kepadanya. Dan kalau aku cinta kepadanya, maka aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya, menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya, menjadi tangannya yang dia bergerak dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in sta'adani la'u'idhannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, mesti akan aku lindungi. Khamilina azabullah, ini waliullah. Kenapa dikaitkan dengan Allah? Mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, tangannya bergerak dengan Allah, semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya taufik? Taufiq dari kata waffaqa, yuwaffiqu taufiqan, itu maknanya kalau lugatan secara bahasa artinya kecocokan. Cocok. Hadza waffaqa hadza. Ini mencocoki ini. Ana waffaq, saya cocok dengan pendapatmu. Ana waffaq bi kalamik. Ini waffaqa yuwaffiq taufiqan. Lugatan secara lugah. Tetapi istilah yang ada dalam Quran was sunnah ketika berbicara taufiq, waffaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, artinya cocok antara rencanamu dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau rencanamu enggak cocok dengan apa yang Allah takdirkan, apa maknanya? Gagal. Iya kan? Saya pengen begini, saya pengen begitu, saya pengen begini. Bismillah, melangkah. Tapi apa yang kau rencanakan enggak cocok dengan apa yang Allah maukan. Apa ini? Ya pasti gagal. Karena yang akan terjadi pasti kehendak Allah. Ternyata kehendak Allah tidak cocok dengan rencanamu. Berarti gagal. Apa maknanya berarti hadis tadi? Berarti makna hadis tadi orang tadi Masya Allah. Waliyun min awliya'illah. Yang Allah cintai dia. Yang dekat dengan Allah. Yang kalau dia berkehendak cocok dengan kehendak Allah. Kalau dia melihat cocok dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau dia mendengar juga cocok, semuanya mendapatkan taufiq. Muwaffaq. Ulama yang Masya Allah terkenal dari sisi ininya dijuluki Al-Muwaffaq. Dijuluki Al-Muwaffaq. Seperti Muwaffaquddin Ibn Qudamah. Khamilina azakumullah. Kenapa? Karena dilihat apa yang direncanakan selalu tepat. Tepat, berhasil, berhasil. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika menyatakan wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Subhanallah. Waliyun min awliya'illah. Tepat. Tidak tersisa 10 orang pun. Yang tersisa cuma 9 orang. Qanifidin a'azakumullah. Dan ini ucapan Rasulullah SAW juga memberitakan. Bahwa sungguhnya Allah SWT memiliki wali-wali. Memiliki orang yang terdekat dengannya. Memiliki seseorang yang dicintainya. Idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, mesti tepat. Sungguh aku akan ginikan mereka. Terjadi. Sungguh aku akan berupaya untuk meginikan, meginikan, meginikan. Terjadi persis seperti direncanakan. Bukan dia adalah seorang yang bisa menakdirkan. Bukan. Juga bukan dia alimul ghaib. Pasti terjadi. Tidak. Tetapi dia adalah orang yang merencanakan. Tetapi rencananya mendapatkan taufik dari Allah SWT. Mendapatkan kecocokan. Dan Allah menakdirkan apa yang diinginkannya. Allah menakdirkan apa yang dikehendakinya. Maka itulah yang dikatakan taufik. Kalau seorang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dia akan mendapatkan apa yang direncanakannya. Kalau mendapatkan taufik. Kalau tidak mendapatkan taufik, na'udzubillah, selalu gagal. Pengen ini, enggak dapat. Pengen itu, malah gagal. Pengen demikian, malah sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah SWT dari keadaan yang demikian. Fala yutasawwar minhu addan. Orang yang seperti ini, yang digambarkan tadi, waliyun min awliya'illah, yang mendapatkan taufik pada semua anggota tubuhnya, matanya, kakinya, tangannya, semuanya mendapatkan taufik, la yutasawwar minhu addan fi hadhil halah. Tidak tergambarkan sama sekali kalau orang ini akan berbuat dosa. Iya kan? Karena berarti tidak cocok dengan kehendak Allah, tidak mendapatkan taufik. Fa idza hajaba an hadzal mashhad wa baqiya bi nafsihi istawla alaihi hukm an-nafs. Kalau hajaba an hadhil mashhad, kalau seorang terhalang dari persaksian yang seperti ini. Artinya melupakan takdir. Lupa kalau dirinya itu lemah. Bahwa kehendaknya dikuasai kehendak Allah. Kalau dia lupa masalah ini. Baqiya binafsih. Yang tersisa hanya dirinya. Allah tidak memberikan taufik. Istaula alaihi hukman nafs. Maka yang menguasai dirinya hanya kemauan dirinya. Yang menguasai dirinya hanya hawa nafsunya. Kemauan dirinya. Fahunalika nusibat alaihi syubak wal isyrak. Maka disanalah dia ditimpa berbagai macam jejaring-jejaring syaitan. Wal isyrak, kesyirikan-kesyirikan. Wa usilat alaihi sayyadun. dan berbagai macam sayat akan datang kepadanya memancingnya. Tahu sayat? Yang biasa menjaring ikan itu sayadun. Siapa sayadun yang akan menjaring mereka? Manusia-manusia yang lepas dari Allah. Syaitan dan anak buahnya. Haulai sayyadun. Mereka lah sayyadun. Sayyad itu dalam keadaan dia bisa bermakna berburu. Kalau yang dikejar-kejarnya adalah yang di daratan, berburu. Kalau yang dicarinya ada di lautan, jadi nelayan. Maknanya sama-sama sayyad. Dari kata sayyid, berburu. Maka berburu ikan dengan berburu. Binatang-binatang di hutan itu sama. Kalimatnya sayyad. Qanibirin a'azakumullah. Ursilat alaihi sayyadun. Maka akhirnya digerakkan, diarahkan pada mereka semuanya sayyadun. Fa'idhan tafa'anhu dhababu dhalikal wujud at-tabi'i. Fahunalika yahduruhun nadam. Wattawbah. Kalau intafa'anhu. Kalau ketika dia lepas tadi, mulai menyerang segala macam musuh-musuh Allah. Dari kalangan syaitan dan anak buahnya, dari manusia dan jin, semuanya mendekat. Kalau sadar, pasti dia menyesal. Pasti dia akan taubat. Di sini terjawab pertanyaan tadi. Masih ingat pertanyaannya? Untuk apa menyesal? Untuk apa taubat? Lihat, padahal dia beriman pada takdir, tapi tetap dalam keadaan dia menyesal. Ketika dia merasa jauh dari Allah. Kok sekarang saya jauh dari Allah? Kok sekarang saya mendekat mereka wa mereka? Fulan wa fulan. Dia berani menakwilkan ayat-ayat. Berani dia menyelewengkan amanah. Ketika meringkas tafsir Ibnu Katsir, dia mentakwil. Padahal Ibnu Katsir tidak mentakwil. Dibantu oleh para ulama. Mulai. Agak jauh. Maka sayyadun berdatangan. Dipancing oleh mereka, diundang oleh mereka, diundang dari sana, diundang semuanya ahlul dalal yang undangnya. Begitu dia melihat, ini yang bersamaku semuanya, orang-orang kuburiyun, mubtadi umbal, ahlul bid'ah, sedih dia, nangis dia. Salah saya salah. Kalau kemudian dia menyesal dan kembali kepada apa yang hak, ini yang dikatakan penyesalan, ini yang dikatakan taubat, ini yang dikatakan dengan orang yang beriman pada takdir, justru mereka yang tawabun, selalu bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menjauh. Menjauh dari agamanya, menjauh dari perintah-perintahnya. Qala, dikatakan fa'in intafa'anhu, kalau hilang daripadanya, ini hilang daripadanya pikiran-pikiran tadi, pikiran salahnya, pikiran sesatnya, babab, ini awan yang menutupinya, dalikal wujud tabi'i, fahunalika yahduruhun nadam, maka disanalah hadir an-nadam, penyesalan, wattaubah, taubat, wal-inabah, kembali pada Allah, fa'inahu kana fil ma'asiyati mahjuban binafsihi an rabbih, karena ketika dia bermaksiat, dia dalam keadaan terhalang dari Allah Rabbul Alamin. Terhalang dari Allah artinya tidak mendapatkan taufik. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma faraqa dhalikal wujud sara fi wujudin akhar fa baqiya bi rabbih la bi nafsihi. Ketika keberadaan pikiran sesat tadi hilang, kembali kepada iman pada Allah Subhanahu wa taala dan takdir-takdirnya, kembali merasa bahwa dirinya betul-betul di bawah kekuasaan Allah, bergantung kepada Allah, enggak akan bisa lepas dari Allah, saat itu dia menjadi wujudun akhar. Dia menjadi sosok orang lain. Orang yang tadi tidak mendapatkan taufik. Orang yang tadi sombong, ujub, bangga diri. Merasa saya. Ketika dia beriman kepada takdir, maka dia merasa ternyata saya itu lemah. Ternyata saya itu sungguh gak memiliki kekuatan apapun, daya upaya apapun, kecuali dengan takdir Allah. Ternyata saya ini betul-betul gak memiliki apapun. Ya Rabb, ya Allah, inni du'afa, inna du'afa, kami orang-orang lemah tanpa bantuanmu. Nahnu fuqara, kami semuanya fakir, butuh kepadamu. Kami semua dalam keadaan dal, tanpa bimbinganmu. Kami semua sesat tanpa bimbinganmu ya Allah, tanpa hidayahmu. Saat itu Dia menjadi seorang mukmin shadiq yang menyesali kesalahan-kesalahannya kemarin. Kenapa kok saya lepas dari Allah? Kenapa kemudian saya merasa bahwa saya sendiri yang berupaya, saya yang dapat, saya yang berupaya, saya yang mendapatkan. Ternyata semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan bin A'azam lakum muslim yang sarumati. Fabaqiyya bi rabbihi la bi nafsih. Maka tinggallah dia dalam keadaan tetap merasa bahwa dia selalu dengan Allah, bersama Allah, didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La bi nafsihi, enggak bisa berjalan sendiri. Fa in qila, kalau dikatakan lagi, idza kana al-kufru bi qada'illahi wa qadarihi wa nahnu ma'muruna an narda bi qada'illahi fa kaifa nunkiruhu wa nakrahu. Dikatakan lagi, kalau kekafiran itu dengan takdir Allah, dengan keputusan dari Allah, dan kita diperintah untuk ridho dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa nunkiruhu wa nakrahu, maka bagaimana kita membenci kekafiran dan mengingkari kekafiran, padahal disuruh untuk ridho dengan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jawabu an yuqal, maka jawabannya adalah kita katakan, pertama, kita tidak diperintah untuk ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Kita gak diperintah untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan seluruhnya, apa yang Allah putuskan seluruhnya. Walam yarid bidzalika kitabun wala sunnah. Gak ada riwayatnya dalam kitab maupun dalam sunnah perintah untuk ridha pada seluruh takdir. Gak ada. La fil kitabi wala fil sunnah. Gak ada dalam Quran, gak ada pula dalam sunnah. Bal minal maqdi ma yurda bihi wa minhu ma yuskhaf wa yumhaf. Bahkan di antara apa-apa yang Allah takdirkan, ada yang kita diperintahkan suruh ridha. Di antara apa yang Allah takdirkan, ada yang kita diperintah untuk benci, untuk memusuhi, untuk mengingkari. Kama la yarda bihil qadi li aqdiyatihi subhanah. Sebagaimana Allah sendiri yang memutuskan, juga tidak ridha kepada kekafiran. Dalam Al-Quran Allah katakan, wala yarda li'ibadihil kufur. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Dan kita diperintah untuk tidak ridha dengan kekafiran. Wa minhu ma yuskhat wa yumqat. Maka di antara takdir berarti ada yang dibenci, ada yang dimusuhi. Di antara yang ditakdirkan oleh Allah, ada yang diperintahkan kita untuk tidak ridha padanya. Bal minal qada'i ma yuskhat. Bahkan di antara keputusan Allah, takdir Allah, ada yang dibenci. Kama anna minal a'yanil maqdiyah ma yaghdab 'alaihi wa yanqat wa yul'an wa yudam. Sebagaimana al-a'yan al-maqdiyah ma yaghdab 'alaihi ma yaghdab 'alaihi wa yanqat wa yul'an wa yudam. Sebagaimana orang-orang a'yan yang telah diputuskan, ma yaghdab 'alaihi, ada yang dimurkai, ada yang dicerca, wa yul'an, ada yang dilaknat, ada yang yudam. Allah menciptakan iblis dan Allah melaknat iblis. Tidak apa-apa. Apa masalahnya? Allah ingin menciptakan iblis dan Allah benci pada iblis, tidak suka, bahkan Allah melaknat. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW dan Allah sangat mencintainya. Demikian pula Allah menciptakan keimanan dengan takdirnya dan Allah cinta keimanan, dan Allah menakdirkan kekafiran dan Allah benci kekafiran. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Allah menciptakan yang ini, yang dicintainya, dan Allah menciptakan pula yang dibencinya, karena hikmah dibalik itu. Berarti pertama, apa jawabannya? Tidak ada dalil yang menyuruh untuk meridhoi segala takdir. Kalau kita ditakdirkan musibah-musibah menimpa kita, dan musibahnya duniawi, ingat, musibah duniawi, ini catatan penting, karena musibah ada dua. Musibah duniawi dan musibah yang sifatnya diniyah. Kalau duniawi, Kita diperintahkan untuk sabar. Idza asabatkum musibatun, idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang sabar, fabashshiril sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali pada Allah. Karena masalah dunia la tusawi janaha ba'udah. Enggak senilai sayap nyamuk pun. Nabi SAW yang paling dicintai oleh Allah dalam keadaan mati tidak memiliki apa-apa, bahkan baju besinya digadaikan. Ini menunjukkan tidak berkait dengan kecintaan Allah. Allah cinta pada Rasul, tapi Rasul tidak kaya. Sedangkan Allah benci pada orang kafir, ada orang kafir yang kaya. Maka kalau musibahnya adalah masalah dunia, kata Allah sabar, terima. Ridholah dengan musibah. Taib, sekarang kalau musibahnya dalam agama, apa perintahnya? Pertama diperintah untuk berdoa pada Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Itu pertama. Sebelum terjadinya, disuruh untuk berdoa. Jangan timpakan musibah pada kami, pada agama kami. Yang kedua, kalau agama kita rusak, menyimpang, sesat, itu musibah. Tetapi apa yang diperintahkan? Bukan diperintahkan suruh nerima. Terimalah. Kamu sekarang sudah sesat. Tidak ada. La ayah wala hadis. Tidak ada ayat ataupun hadis. Yang ada adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tubuhu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Perintahnya suruh taubat. Suruh menyesal. Suruh kembali kepada jalan yang lurus, disuruh untuk merubah. Apa maknanya? Maknanya jangan kamu ridho dengan kesesatanmu. Kembalilah ke jalan yang lurus. Jangan kamu terima, biarlah saya sesat gak apa-apa. Jangan, gak ada perintahnya itu. Bedakan, musibah dalam agama dan musibah dalam masalah dunia. Kalau terbakar habis rumahmu, sabar. Kalau hilang ludes semua yang kamu miliki, sabar. Bangkrut, kedekut habis, sabar. Keluargamu ternyata kena musibah semuanya wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Tetapi kalau kamu tiba-tiba berubah jadi sesat, sabar gitu. Sabar kamu sesat enggak apa-apa. Enggak ada. Itu musibah memang, tetapi perintahnya berbeda. Diperintahkan disuruh untuk bertaubat, disuruh kembali. Disuruh untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Khana bin na'azakum muslimin yang saya hormati. Jawaban pertama sudah jelas. Enggak ada perintah untuk meridhoi segala hal. Nah, yang diperintahkan adalah untuk ridho dengan takdir-takdir dalam bentuk musibah-musibah duniawiyah. Yaitu sabar. Terima apa yang Allah takdirkan. Nah, wa yuqalu thaniyan, jawaban kedua, huna amrani qada'ullahi wa huwa fi'lun qa'imun bidatillahi ta'ala wa maqdi wa huwa al-maf'ulul munfasal anhu, munfasil anhu. Yang kedua, bedakan dulu dua perkara. Huna amran, di sini ada dua perkara yang berbeda yang kamu dan kita harus bedakan. Yang pertama, keputusan Allah. Yaitu fi'lun qa'imun bidatillah, yaitu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fi'lun, sifatnya fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak Allah yang berkaitan dengan zat Allah. Maka semua keputusan-keputusan Allah pasti adil, pasti hikmah. Apa maknanya? Maknanya kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan secara global, tetapi sesungguhnya yang kita ridho adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti terpuji dan keputusannya pasti penuh dengan hikmah. Paham? Ini satu sisi. Sehingga qul inna a'udzubikumullah, kita mengatakan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Misalnya, kalau ada yang terheran-heran, seakan-akan tidak terima, kenapa kok Abu Thalib tidak ditakdirkan beriman? Kenapa kok Abu Thalib tidak dikasih hidayah? Ini kan seakan-akan dia tidak ridho dan dalam keadaan begini dan begitu. Protes. Maka jawab dengan sisi pertama ini. Bahwa keputusan Allah ini pasti hikmah, pasti adil, pasti ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah yang semuanya pasti sempurna, pasti terpuji. Dan kita jawab dengan ayat tadi. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya dan Allah tidak zalim. Karena kata Allah, wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak akan mendzalimi hamba-hamba. Dan juga dijawab dengan ayat Allah yang lain, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Ini kalau kita bicara tentang keputusan Allah, takdir-takdir Allah, maka semua yang Allah takdirkan pasti adil. Baik, sekarang bedakan dengan al-maqdi. Maf'ulnya, objeknya. Al-maqdi, apakah yang kita adalah yang kita saksikan terjadi karena takdir Allah. Wa huwal maf'ulul munfasil anhu, yaitu maf'ul yang terkena dengan takdir Allah tadi kemudian terjadi di hadapan kita. Munfasil anhu, tidak berkait dengan pembicaraan tadi tentang pembicaraan sifat Allah, bukan. Fal qada'u kulluhu khairun wa 'adlun wa hikmah. Maka kalau itu keputusan Allah, maka semuanya baik, semuanya adil, semuanya hikmah. Narda bihi kulluh, kita ridai seluruhnya. Adapun al-maqdi yang diputuskannya qisman, ada dua macam. Yang diputuskan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk ridha. Dan yang diputuskan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk benci. Iya kan? Yang diputuskan dan takdirkan oleh Allah yang ada di muka bumi ini semuanya. Si fulan jadi mukmin, si fulan jadi kafir, si fulan jadi baik, si fulan jadi jelek, si fulan ahli sunnah, si fulan ahli bid'ah. Itu semuanya dan takdir dari Allah dan itu maqdi. Yang diputuskannya, maf'ulnya. Kita sikapi tergantung perintah. Qismani, ada dua. Minhuma yurda bihi. Di antara keputusan yang Allah takdirkan, ini di antara takdir-takdir Allah yang ada di dunia ini kita saksikan, ada yang diridhai dan kita diperintah untuk ridha. Wa minhuma la yurda bihi, dan di sana ada pula yang kita diperintah untuk tidak ridha. Seperti kekafiran. Jangan ridha dengan kekafiran. Maka kita berupaya untuk mengingkarinya, menentangnya, berupaya untuk menyeret mereka dari kekafiran kepada keislaman, kepada keimanan, berupaya untuk menjauhkan diri dari kekafiran. Ini khudinin a'azakullah, karena kita tidak ridha dengan kekufuran tersebut. Dipaham nomor dua? Paham? Atau diulangi secara ringkas? Yang kedua, membedakan antara sifat Allah yang memutuskan dengan keputusan-keputusan. Maka apa yang Allah putuskan seluruhnya pasti adil, pasti hikmah. Bedakan dengan apa yang diputuskannya di dunia ini, yakni hasilnya, si fulan jadi begini, si fulan jadi begitu. Kita menyikapinya bagaimana? Bukan menyikapi Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan begini, menakdirkan begitu, baik apa jelek. Kalau dari Allah semuanya baik, pasti ada hikmahnya, pasti ada. Tetapi ketika kita menghadapi orang ini kafir, orang ini mukmin, apa kita samakan atau kita bedakan? Ya saya ridha, alhamdulillah, yang kafir kafir, yang beriman beriman. Begitu? Tidak. Kita senang, gembira dengan orang yang beriman, dan kita sedih, marah, jengkel dengan orang yang sesat, kafir. Dan ini diperintahkan seperti itu. Baik. Yang ketiga, wa yuqalu salisan. Dikatakan yang ketiga, al-qada'u lahu wajhan, bahwa yang namanya keputusan takdir ada dua. Ahaduhuma ta'alluquhu bi Rabbi ta'ala wa nisbatihi ilaihi, fa min hadzal wajhi yurda bihi. Wal wajhu tsani ta'alluquhu bil 'abdi bi nisbatihi ilaihi, fa min hadzal wajhi yunqasimu ila ma yurda bihi wa ila ma la yurda bihi. Ini mirip dengan yang tadi. Kalau tadi membedakan antara qada dengan maqdi, keputusan dan yang diputuskan, keputusan dan yang diputuskan. Sekarang membedakannya yang berkait dengan Allah dan yang kalau dikaitkan dengan hamba. Dikaitkan dengan Allah dengan dikaitkan dengan hamba berbeda. Ta'alluquhu bi Rabbi Ta'ala, kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nisbatuhu ilaihi, yang nisbatkan kepada Allah, maka famin hadal wajhi yurda bihi, yang demikian maka kita ridai. Sehingga setelah kita jengkel marah, ini pada orang-orangnya kita marah, kepada si kafir-kafir tadi, kemudian kita ingat Allah, tidak kita marah pada Allah. Qadar Allah ma syaa fa. Memang sudah takdir Allah. Kata Allah, la yahzunkal ladina, jangan menyedihkan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Kaifa la ya? Hah? Naam. La yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Barakallahu fiik. La yahzunka, jangan membuat kamu sedih. Orang-orang yang yusari'una fil kufur, yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Sudah. Sudah memang takdirkan oleh Allah Ta'ala. Masih ingat kisahnya Abu Umama Al-Bahili yang melihat bangkai-bangkai khawarij, kepala-kepalanya dijajarkan di tangga Damaskus, tangga masjid Damaskus. Dia melihatnya, menangis. Tapi ketika ditanya oleh tabi'in yang mengiringinya, Abu Ghalib, kenapa engkau menangis? Justru dia jawabnya dengan kebencian. Kamu tidak lihat ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Sampai dikatakan syarrul khalqi, sampai dikatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan dikatakan pula kilabun nar, anjing-anjing neraka. Benci apa enggak benci itu berarti? Benci. Maka Abu Ghalib heran. Ini orang benci. Tapi kenapa pakai sedih? Kalau orang benci kan harusnya enggak sedih. Puas gitu kan. Rasakan. Dia sedih. Kenapa? Tapi kenapa engkau menangis? Aku sedih. Mereka tadinya muslimin. Mereka tadinya muslimin yang lurus. Bagaimana syaitan menyebabkan mereka sesat sampai menjadi hina seperti ini. Tanfirina azakumullah. Artinya ini sudah memang Allah takdirkan demikian. Karena memang ada syaitan, ada iblis yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menggoda manusia sampai jadi sesat seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanfirina azakumullah. Sehingga dikatakan di sini. Al-wajhu tsani, yang pertama tadi kalau dikaitkan dengan Allah, maka semuanya yurda bihi, semuanya diridhai. Wal-wajhu tsani, sisi kedua, ta'alluquhu bil 'abdi, kaitannya dengan hamba. Wa nisbatuhu ilaihi, dan nisbatkan kepada hamba. Fa min hadzal wajhi yanqasimu ila ma yurda bihi wa ila ma la yurda bihi. Maka dibagi dua. Ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Lihat pembagiannya. Kalau dikaitkan dengan Allah, semuanya baik. Karena kita ini tidak tahu. Apa yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah, pasti memiliki sesuatu di balik itu yang pasti baik. Karena Allah memiliki sifat adil, memiliki sifat hikmah, sehingga kita yakini dengan iman bahwa apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan pasti baik. Kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Tetapi kaitannya dengan manusia, ini si fulan berbuat begini, si fulan buat begitu. Kita tahu itu dengan takdir Allah, tetapi karena kaitannya dengan manusia itu, maka ada dua perkara. Ada yang kita diperintah untuk ridho, ada yang kita diperintah untuk tidak ridho. Marah. Santri yang taat kita senang, ridho. Santri yang melanggar, kita marah. Walaupun dua-duanya takdir Allah, aman nabihi, kita beriman dengannya, karena itu takdir Allah semuanya. Tapi yang ini bikin marah, yang ini bikin ridho. Khanifirina azakumullah. Bahkan ridho dengan kemaksiatan dan kekufuran haram hukumnya. Bahkan ridho dengan kejelekan dan kemaksiatan haram hukumnya. Siapa yang ridha dengan kekufuran, maka mereka lah yang ikut terancam dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa di antara contohnya? Riwayat tentang penguasa. Kita disuruh sabar menghadapi penguasa yang zalim, yang zalim, yang maksiat, yang begini, yang begitu, yang jauh. Disuruh sabar. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, illa man radhiya wa taba, kecuali yang ridha dan mengikuti, mereka lah yang akan terancam. Jadi kita sabar tapi gak ridha, benci kita dengan kekufurannya atau dengan dosa-dosanya, dengan kedoliman-kedolimannya, benci. Tapi sabar. Sabar dalam artian tidak melanggar perintah Rasulullah, tidak memberontak, tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Illa man radhiya wa taba, kecuali kalau dia ridha dengan apa yang dilakukan penguasa. Dia hanya tidak berbuat, tapi dia ridha. Ini yang ikut terkena. Berarti tidak boleh ridha dengan kedoliman-kedoliman. Baik, kembali pada ucapan beliau. Mithlu dzalika qatlun nafsi lahu i'tibaran. Contohnya bunuh diri. Ada dua i'tibar, ada dua pandangan. Fa min haitsu qaddarahu Allah wa qadahu wa katabahu wa sya'ahu wa ja'alahu ajalan lil maqtuli wa nihayatan li umrihi yurda bihi. Ini orang bunuh diri. Bagaimana kita menyikapinya? Ridho atau enggak ridho? Ya. Ada dua sisi. Ya, subhanallah. Ya. Seorang alim sunni. Ya. Sangat jeli dalam memandang sesuatu. Beliau katakan, ada dua sisi. Kalau dari sisi takdir Allah menakdirkan dia mati saat itu, yang Allah sudah tuliskan, yang Allah sudah kehendaki, yang Allah jadikan kejadian itu sebagai ajalnya, sebagai akhir dari umurnya, maka kita ridho. Maka kita ridho. Keluarganya, bapak ibunya sedih. Ridho. Ridho kenapa? Karena sudah ajal takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa min haitsu sudra minal qatil, tetapi dari sisi perbuatan si pembunuh diri tadi, wa basharahu wa kasabahu wa aqdama alaihi bi ikhtiyari, dari sisi dia berbuat, dia langsung yang membunuh dirinya, dia yang berupaya supaya dirinya mati, dan dia yang maju ke arah dosa tersebut biikhtiyarihi, dengan pilihannya sendiri, wa'asallah bifi'lihi, yang berarti dia bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya itu, nashatuhu, kita benci. Kenapa? Kenapa nak kau bunuh diri? Kenapa kamu gak ingat itu dosa? Jengkel kita dengan perbuatannya. Tetapi mau apa lagi? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan sudah terjadi dan itu adalah apa yang sudah Allah takdirkan dia mati. Maka perbuatannya kita tidak ridha. Perbuatan si pembunuh diri ini kita tidak ridha. Wala narda bihi, kita tidak ridha dengannya. Mafhum? Mudah-mudahan bisa dipaham. Wa qawluhu wa ta'ammuq wa nadhar fi dhalika dari'atul khudlan. Ini sudah pembahasan lain. Ini melanjutkan dari ucapan matan, dari ucapan sahibul matan Abu Ja'far At-Tahawi. Wa qawluhu, ini qawlul musannif rahimahullah, wa ta'ammuq wa nadhar fi dhalika dari'atul khudlan. Berdalam-dalam dalam masalah itu, atau memandang dalam masalah itu dengan memakai akalnya sendiri, itu dari'atul khudlan, membawa kepada kerendahan dan kesesatan. Ila akhirih. Ini akan dibahas insyaAllah pada kajian mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa nasla taufiq wal afiyah. Wa nasla al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.